Mas Kak Rewel. Sing penting los Kak Rewel ya Mas. Ya, sepetene pinggir embok kalah cepet di saut. Tak dongain rezekimu lancar kabeh.